إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة حفظكم الله Tujuan kita hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan at-tauhid. Sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya ini untuk sebuah hikmah. Dan ini merupakan bantahan bagi beberapa firqah ad-dhalah yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan umat manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh dengan ibadah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh dengan ibadahnya umat manusia. Dalilnya ayat setelah ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku ini tidak menginginkan rezeki dari mereka. Dan aku pun juga tidak menginginkan mereka memberikan makanan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan kita. Inna allaha huwa razzaku dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat dan kokoh. Sehingga jelas dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia adalah untuk sebuah hikmah, yaitu beribadah kepadanya, bukan sebuah hajat. karena antum adalah fuqara, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai umat manusia, kalian ini semua fakir, kalian ini semua miskin, fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita membutuhkan laila nahar, siang dan malam. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yang pertama, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menegakkan at-tauhid. Kemudian yang kedua, bahwasanya tauhid ini merupakan hak paten Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditegakkan oleh seluruh umat manusia. Harga mati yang tidak bisa ditawar. Harus diamalkan. Dan ini tidak pandang bulu. Baik manusia, jin, malaikat sekalipun, karena seluruhnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada di antara para malaikat yang berbuat syirik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka dengan azab. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yakul minhum inni ilahun." Apabila ada di antara salah satu malaikat mengucapkan bahwasanya aku adalah Tuhan, kalau seandainya ada seorang atau kalau seandainya ada malaikat yang mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, maka kami akan balas mereka dengan api Jahannam, dan demikianlah kami membalas sebagai orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga hak ini merupakan hak paten yang harus ditegakkan oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik penghuni langit maupun penghuni bumi, adalah tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku ini pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Ini menunjukkan kedekatan Mu'ad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng di atas keledainya. Ketika berjalan bersama Nabi ingin diberikan ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seluruh hambanya? Dan apa pula hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua pertanyaan. Karena Mu'adz bin Jabal merasa tidak tahu jawabannya, dengan jujur, dengan terang-terangan mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya semata dan menjauhi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan menafikan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. baik itu berupa kuburan, baik itu berupa wali, baik itu berupa batu, baik itu berupa tumbuhan, baik itu berupa pohon, baik itu berupa akik, keris dan berbagai macam perkara-perkara yang dijadikan sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinafikan berbagai macam peribadatan-peribadatan tersebut. Ini seorang hamba telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, beribadah kepadanya semata dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Dan hak seorang hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, sebaliknya haknya mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, tidak akan disiksa, tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka, bagi seorang hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan besarnya ya ikhwah kedudukan tauhid. Ini menunjukkan besarnya pentingnya tauhid, dan ini merupakan hakun azim, hak yang amat sangat besar sekali, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tebusan baginya. Kalau seandainya ada orang musyrik di muka bumi, orang yang paling kaya di muka bumi, mulai lahir sampai dia mati tidak pernah mendapatkan kemiskinan di muka bumi, kemudian masuk ke dalam kehidupan akhirat, dia ingin berusaha diganti kesyirikan yang dia lakukan di muka bumi dengan harta yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala tidak terima tebusan itu, karena ini hak paten yang harus ditegakkan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka meninggal, wafat, mati, datang ajalnya dalam keadaan kafir, falan yukbala. Afwan, tolong jangan ada yang mutu ya. Nah, tolong ada yang mutu. At-taswir haram. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yukbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekufuran, falan yukbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih, maka tidak akan diterima tebusan dia walaupun orang itu memiliki harta seluas bumi daratan, walau iftadabi, walaupun itu dijadikan sebagai imbalan atau tebusan. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan mendapatkan seorang pun penolong. Oleh sebab itu kita katakan tauhid merupakan hakun azim, hak yang besar sekali, dan ini harganya mahal ya ikhwan. Islam dan tauhid ini harganya mahal sekali. Kalau kita lihat dan kalau kita bandingkan dengan ribuan umat manusia yang menjerumuskan diri mereka ke dalam kesyirikan, kekufuran, khurafat, tahayul dan bid'ah, sehingga Islam ini wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita jaga, karena imbalannya besar. Ini yang kedua, bahwasanya tauhid merupakan hak paten Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tauhid karenanya para anbiya diutus, karena tauhid para rasul dikirim di muka bumi, karena tauhid diturunkannya kitab, karena tauhid dan tauhid. Dan pengiriman para anbiya dan rasul ini di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Yang pertama, tariqatun ijmaliyah. Cara atau metodenya ini secara umum. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul tanpa disebutkan namanya. Disebutkan mereka secara umum. Bahwasanya para anbiya, para rasul diutus ke muka bumi. Tidak disebutkan namanya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan kami telah mengutus para rasul. Tujuannya apa? Ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini hakikat tauhid. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam taghut. Apa taghut? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala itulah taghut. Apa itu taghut? Segala macam yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai tauhid. Sehingga tujuan para anbiya, tujuan para rasul diutus ke muka bumi agar umat manusia beribadah kepadanya semata dan menafikan berbagai macam tauhid. Begitu pula di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengutus para nabi-nabi sebelummu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih, melainkan kami berikan wahyu kepada mereka, annahu la ilaha illa ana fa'budun, untuk mengajak umat manusia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu, dan menyembah kepadanya semata. Ini disebutkan kami mengutus engkau dan orang-orang atau para nabi-nabi sebelum. Tidak disebutkan siapa nama mereka. Ini metode yang pertama, secara umum. Metode yang kedua, tariqatun tafsiliyah. Metodenya secara person-person dan individu-individu disebutkan bahwasanya nabi ini diutus ke kaum fulan untuk menegakkan tauhid. Disebutkan satu persatu nama mereka. Dan ini pun banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum 'ad kami utus nabi siapa? Nabi Hud. Kepada kaum 'ad kami utus Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai umatku, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata? Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Di sini disebutkan Nabi Hud dikirim kepada kaum 'ad. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lain. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba. Kepada kaum Madyan kami mengirim Nabi Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak Tuhan yang berhak melainkan Dia? Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang bukti yang nyata bagi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan perkara tentang timbangan dan ukuran yang ada pada kaum mereka. Jadi pengutusan para nabi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tauhid dengan dua metode. Yang pertama disebutkan secara global oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan metode yang kedua disebutkan secara terperinci dengan nama-namanya. Dan segala lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan maknanya adalah at-tauhid. beribadahlah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah tauhidkan Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kullu ibadatin fil Qur'an fal muradu bidzalika at-tauhid." Segala ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maksudnya di sini adalah at-tauhid. Ini merupakan perkara yang luar biasa. Karenanya Rasul diutus, karenanya Nabi dikirim, karenanya kitab-kitab diturunkan. Ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan at-tauhid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya tauhid merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba walaupun amalan tersebut sedikit. Kalau orang yang mengerjakannya muwahhid, maka amalan tersebut yang akan diterima. Mengerjakan amalan yang banyak di muka bumi dan dia berbuat syirik sedikit saja di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang banyak tadi percuma, tidak diterima. Sehingga sekali lagi, tauhid ini merupakan syarat mutlak diterimanya amalan seorang hamba di muka bumi. Di dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kelak akan paparkan di hadapan umat manusia pada hari kiamat segala amal ibadah mereka yang dikerjakan di muka bumi. Kelak pada hari kiamat dipaparkan semua amal ibadah tersebut di hadapan umat manusia. Faja'alnahu haba'an manthura. Kita jadikan amal-amal tersebut ibarat debu yang berterbangan. Subhanallah. Berapa tahun hidup kita di muka bumi? 60, 70, 80 tahun, 90, 100 tahun paling banyak. Seorang hamba luar biasa salat 5 waktu berjamaah di masjid, saf pertama, ditambah lagi salat sunnah. Datang bulan Ramadan, berpuasa wajib, tidak pernah luput, ditambah lagi puasa sunnah. Tiap tahunnya masya Allah mengeluarkan sedekah mustahabbah dan sedekah wajib yaitu zakat, tidak pernah lupa. Datang bulan Zulhijjah menjalankan ibadah haji, ditambah lagi dengan umrah luar biasa dan ibadah-ibadah yang lain, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Segala ibadah dia kerjakan di muka bumi, kemudian berbuat syirik sedikit saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut ibarat debu yang berterbangan apabila orang tersebut mati dan belum bertaubat kepadanya. Ini perkaranya bukan ringan, perkaranya berat. Dan ini tidak pandang bulu, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad nuhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, kami akan hanguskan amal perbuatanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau kelak akan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang merugi. Ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khitab kepada umatnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walau asyraku, kalau mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, kami akan lenyapkan segala sesuatu yang mereka kerjakan di muka bumi. Oleh sebab itu syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar di muka bumi. Dan tauhid merupakan ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lain. Sehingga syarat diterimanya amal seorang hamba adalah at-tauhid. Kemudian yang kelima, bahwasanya at-tauhid ini merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Tanpa tauhid mustahil seseorang akan bisa mendapatkan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi kaum mukminin dan kaum muslimin, yaitu dengan at-tauhid. Ya Ustaz, tiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah, gampang. Kan banyak orang mengatakan la ilaha illallah itu kuncinya surga. La ilaha illallah kuncinya surga. Gampang. Tiap hari kita berzikir, enggak usah terlalu keras. Tiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah, enggak usah berlebih-lebihan. Diamalkan sebisa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kok. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga syadidul iqab, hukumannya keras. Kita katakan bahwasanya lafaz la ilaha illallah itu bukan sebuah simbol. Lafaz la ilaha illallah bukan sekedar slogan. Di sana ada maknanya. La ilaha illallah ada rukunnya berapa? Ada dua. An-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Apa itu isbat? Ya, dibelajar. Kemudian setelah kita mengetahui rukun-rukun la ilaha illallah, ada di sana namanya syarat-syarat la ilaha illallah. Apa syarat-syaratnya la ilaha illallah? Disebutkan oleh para ulama ada 8 syaratnya. Harus dikerjakan. Kalau enggak, kalian tidak mengamalkan la ilaha illallah. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Ya, dipelajari. Dibaca. Menghadiri halaqah-halaqah ta'lim. Difahami. Setelah kita mengenal rukun-rukun la ilaha illallah, mengenal syarat-syaratnya, dijaga, dipelihara. Jangan sampai ada perkara-perkara yang masuk ke dalam lingkaran la ilaha illallah yang kemudian nanti akan menggugurkan lafaz tersebut. Maka harus dijaga, dibentengi. Para ulama menyebutkan ternyata di sana ada nawaqid, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Berapa pembatal-pembatal syahadat disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab? Ada 10. Dan dirajihkan oleh Syekh bin Bas, pembatal keislaman dan pembatal syahadatu an la ilaha illallah, ada 10. Apa pembatal tersebut? Dipelajari sekali lagi. Jadi kalau mengatakan syahadat la ilaha illallah gampang, kita katakan bahwasanya ini perkataan dusta. Karena lafaz la ilaha illallah diamalkan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Sahih Bukhari ada seseorang yang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih, seorang alim. Wahab ibn Munabbih ditanya, ya imam, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Wahai imam, bukankah kunci surga ini la ilaha illallah? Gampang aja. Kata Wahab ibn Munabbih, beliau berkata, ma min miftah illa walahu asnan, setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya, ada lengkok-lengkoknya. Fa idza ataita bi miftahin lahu asnan yaftah lak. Kalau engkau mendatangkan kunci dengan gigi-giginya lengkap, dengan lengkok-lengkoknya sempurna, maka pintu tersebut akan dibuka. Fa idza ataita bi miftahin bila asnan lam yaftah. Kalau engkau mendatangkan kunci yang enggak ada lengkok-lengkoknya, yang enggak akan dibuka. Begitu juga surga. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah diamalkan. Dan tauhid merupakan syarat mutlak masuknya seorang hamba ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi dia surga. Wa humun nar wa ma lidzalimina min ansar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim mereka tidak akan mendapatkan seorang pun penolong. Sehingga tauhid sekali lagi merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang untuk memanggil, la yadkhulul jannata illa nafsan mu'mina, tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan seluruh rukun-rukun keimanan. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk dari implementasi at-tauhid. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, bahwasanya at-tauhid ini tempatnya al-wala wal bara. Tempatnya prinsip yang diambil oleh ahlus sunnati wal jamaah. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-wala wal bara. Loyalitas dan antipati, berlepas diri. Karena tauhid inilah diambil akidah tersebut dan diambil prinsip tersebut, bahwasanya cinta, loyalitas dan cinta kepada orang-orang yang cinta terhadap tauhid, kita senang kepada ahlu tauhid dan kita pun membenci terhadap orang-orang yang membenci tauhid, dan kita berlepas diri daripada ahli syirki wa dhalali wal kufr. Dan ini merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah yang banyak sekali diselisih oleh da'i-da'i yang ada pada zaman sekarang. Prinsip al-wala wal bara', antipati dan berloyalitas. Ahli tauhid kita cintai dia karena tauhidnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sekali dengan Bilal dan dia hamba sahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Salman Al-Farisi yang datang dari Persia sampai menjadi pembantu orang miskin di kota Madinah. Dan membenci terhadap orang yang paling dekat nasabnya, yaitu Abu Lahab, yang dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau cinta dan apa yang membuat beliau antipati dan berlepas diri, yaitu at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hari akhir, kemudian dia cinta kepada orang-orang yang membenci terhadap Allah dan Rasulnya. Maksud dari ayat ini bahwasanya kalian tidak akan melihat seorang mukmin cinta dengan orang kafir. seorang ahli tauhid cinta terhadap ahli bidah, kalian tidak akan mendapati ini. Kalau kalian mendapati, berarti ada perkaranya di situ, ada yang tidak beres. Karena ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mendapati kauman yu'minuna billah, suatu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian cinta senang kepada orang-orang yang membenci kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum, walaupun mereka bapaknya, walaupun mereka anaknya, walaupun mereka saudaranya, walaupun mereka karib kerabatnya. Kalau dalam perkara tauhid nanti dulu. Dan ini menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang masih mengaku berbaju salafiyah dan salafiyah berlepas diri dari mereka, kemudian masih dodo dengan para hizbiyun dan masih dodo dengan orang-orang yang membenci tauhid, maka salafiyah berlepas diri dari mereka. Seorang yang bernama Dr. Muhammad Arifin Badri, keluaran LC Madinah, mengajar di STDI Jember, datang kepada salah seorang yang membenci tauhid, salah satu dedengkot yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang membenci ahli sunnati wal jamaah. Sampai orang ini menulis satu kitab yang didatangi oleh Muhammad Arifin Badri, menulis satu kitab yang berjudul Buku Pintar Debat dengan Wahabi. Buku Pintar Debat dengan Wahabi, 100 halaman, dicetak, dibagikan cuma-cuma, disebarkan. Yang di dalam kitabnya terdapat berbagai macam kedustaan, penyelewengan-penyelewengan fakta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya. Berikut juga para ulama-ulama ahli tauhid di negeri Saudi Arabia. Kebenciannya nyata terhadap ahli tauhid, terhadap ahli sunnati wal jamaah. Orang ini masih didatangi. Bukan dia yang mendatangi, Muhammad Arifin Badri yang mendatangi orang tersebut. Datang ke tempatnya, datang ke pondoknya, sambil mengatakan bahwasanya kita ini gak ada bedanya. Perbedaan antara kita dengan antum ibaratnya perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Subhanallah. Apakah ini manhaj salaf? Bermudah-mudahan duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah yang membenci tauhid dan orang-orang yang mengajak kepada dakwah tauhid, dan diibaratkan kita ini pengikutnya Imam Ahmad dan mereka adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Kalla, seakan-akan tidak. Imam Syafi'i imam ahli sunnati wal jamaah, yang Imam Syafi'i membenci bid'ah dan para pelakunya. Imam Syafi'i imam ahli sunnati wal jamaah yang benci terhadap bid'ah dan para pelakunya. Berkata al-Imam al-Baihaqi di dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, kata al-Baihaqi, wa kana Syafi'i syadidan ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah, bahwasanya Syafi'i itu keras pelakuannya terhadap para ahli bid'ah. Wa mujahiran bi bughdihim wa hajrihim, dan terang-terangan di dalam kebencian kepada mereka dan memboikot bahkan menghajar ahlul bid'ati wal ahwa, dikatakan Syafi'i seperti mereka. Di mana Imam Syafi'i keras terhadap ahlul ahwa wal bid'ah dan terang-terangan di dalam memboikot terhadap mereka. Dan apakah ini manhaj salaf? Adzan. Ibnu Qudamah berkata, "Wa kana salaf yanhun an mujalasati ahli al-ahwa wa an-nazar fi kutubihim wal istima' li ashritatihim aw li istima' li kalamihim." Dan salaf mereka melarang kita untuk bermudah-mudahan duduk dengan ahlul ahwa wal bidah, dan kita dilarang untuk membaca kitab-kitab mereka dan mendengarkan omongan-omongannya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun sisa permasalahan, insyaallah taala kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang mengenai beberapa para penggembos dakwah tauhid, baik dari sisi individu-individu maupun firqah. Insyaallah taala kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.